Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh An-Nahdiyyin, masyayikh pondok pesantren, ugi tumatang sedaya pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten, MWC dan ranting sedaya ingkang kula mulyakaken, ugi pengurus Jamiah Muhammadiyah mulai dari atas sampai ke bawah ingkang sangat kula hormati, wabil khusus ikhwaninal kiram, para jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kula kali panjenengan wonten ing wektal menika tasih saged kepanggih malih kangge nerusaken derek pangaosan kitab hikam mandar muga wonten manfaate kangge kula so panjenengan sedaya bidini wa dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan pada kesempatan yang lalu sampai pada halaman 103. Sakniki nggih tasik tutuk dateng halaman 103 bagian bawah 7 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-daraini amin. Al aqwanu utawi pira-pira barang kang maujud min haitsu dzatuha saking dinggon utawi adzati al aqwan iku maujud. Adamun mahdun iku kang ora ono, mahdun kang murni. Wa innama hiya angin pastine utawi al-aqwan thabitatun iku kang tetep bi itsbatihi kelawan oleh netepakeni Allah. Ai innama hasala tegese angin pastine asil la kadwi aqwan apa wasfus subuti sifat subut watahaku kilan nyoto bi isbatillahi kelawan oleh netepakene Allah laha maring akwan ay zuhurihi tegese kelawan pertelane Allah fiha yang dalam akwan dadi fasubutu mongko utawi subut laha katu akwan amrun iku perkoro aradiyun kang bongso anyar teko wala thabita lan ora ono kang netep iku maujud hakikatan ing dalam hakikate illa huwa angin Gusti Allah walidhalan krono mungkun-mungkun la sabita hakikatan illa huwa qala dawu sapa musannif wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi lan kang den lebur bi ahadiyati dzati kelawan sijine adzati Allah. Bapak-bapak ingkang kula hormati, dawu niki musannif niki sebetulnya ampun sering terulang kembali, namun karena menika ngurut datang isine kitab, kula waos kemawon. Al-aqwan makhluk barang yang maujud wonten di alam dunya. Dari segi zatnya sakjane niku adamun mahdun, boten wonten. Sabitatun nanging tetap dikatakan ada karena Allah yang menetapkannya. Artine khusule hasile sifat tetep lan nyoto yang dimiliki oleh maujudat utawa makhluk niki enggih menika bi itsbatillahi laha krana oleh netepakene Allah datang barang maujud niku. Dudu hakikate barang maujud niku wonten, sakliyane Gusti Allah niku hakikate mboten wonten. Dadi subut niku kangge al-aqwan adalah amrun aradiyun. Nek asline mboten wonten. Sing wonten niku namung Gusti Allah cara hakikat. Mboten wonten sing tetep kejaba Gusti Allah. Milo Kiai Musonep dawuh wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Barang sing maujud niku dihapus oleh sifat esanya Allah. Nek wis sing di dunya niki wonten mek setunggal, maka yang lainnya sebetulnya tidak ada. Pun. Aiman tegese utawi sapane wong. Nadzara iku ningali sapa man ila ahadiyati dzatihi maring suwijine dzati Allah. Lam yajid mongko ora nemu sapa man lil akwani maring biro-biro barang kang maujud subutan ing tetep wa tahaqqukon lan nyoto. Inna idzin ing dalem iki nyatane nalikane nadzar. Wa inna malaha angin pastine iku kadue akwan subutun. Apa sifat tetep fin nadzari ing dalem ningali ilal wahidiyah maring sifat wahidiyai Allah. Napa bedane ahadiyah kali wahidiyah? Mangki wonten. Li'annal ahadiyah takrono sak temene ahadiyah sifat keesaan. Sifat sijine indal arifin munggone zat munggone wong kang bodho arif ya zatu yaiku zat albahtu kang murni ail khalisatu tegese kang murni anid zuhuri saking pertelo fil madzahiri endalem pira-pira panggonan pertelo wa huwa utawi al madzahir al aqwanu iku pira-pira barang kang wujud lek wal wahidiyatu utawi kang aran al wahidiyah ya zatu yaiku zat adz-dzahiratu kang pertelo fil aqwani ing dalem pira-pira barang kang wujud fayakunu mongko ana iku lil aqwani kadhe pira-pira barang kang wujud hina idzin ing dalem nalikane iki zat adz-dzahira subutun apa subut biktibari dzuhuril haqqi kelawan milang-milang pertelone zat kang hak fiha ing dalem aqwan dadi lek sifat satunya Allah. Ketika orang itu melihat Allah hanya satu yang memakai kalimat ahadiyah, bukan al-wahidiyah, yang bangsa nomor, yang bangsa satu. Artinya kalau kita menggunakan kalimat al-wahidiyah niku koyok-koyok di mriku isim fa'il. Lekpun isim fa'il berarti satunya Allah itu akan menimbulkan zahirnya sesuatu selain Allah. Kejelasannya Allah di dalam beberapa sesuatu. Tetindi al-akwan niku wonten subut hanya melihat zuhurul hakimawon. Le ahadiyah niku murni zati Gusti Allah. Zat Allah satu. Satunya zatnya Allah. Bukan al-wahidiyah. Le al-wahidiyah niku berarti menyatu. Le ahadiyah berarti satu. Karena yang ahadiyah itu satu, barang siapa yang melihat satunya Allah, maka yang lainnya sirna. Tapi barang siapa yang melihat menyatunya Allah, maka dia akan melihat sesuatu itu jelas karena adanya Allah. Ngaten, niku indal arifin. Jadi le al-wahidiyah niku adzatu dzahirah fil aqwan. Azatnya Allah yang zahir di dalam beberapa barang maujud itu namanya menyatu. Tapi le ahadiyah satunya Allah murni, lainnya tidak. Niku jenenge ahadiyah. Dadi sinten sing ningali datang keesaannya Allah, maka tidak ada selain Allah. Yang ada cuman Gusti Allah. Lintune Gusti Allah mboten wonten. Le wahidiyah Allah menyatu, maka barang yang ditempati untuk menyatu itu akan terlihat. Dadi malah walida lan krono mengkono-mengkono lil aqwani subutun bi'tibari zuhuril haq yaquluna bilisanil isyarati. Ulama niku wonten sing dawuh bilisanil isyarati kelawan lesan isyara. Dawuh ngeten. Wal ahadiyatu utawi kang aran ahadiyah bahrun iku minangka segoro bila maujin kelawan tanpa ombak. Unten segoro, sret, banyune meneng, tok niku jeneng ahadiyah. Tapi wal wahidiyatu utawi kang aran wahidiyah bahrun iku segoro ma'a maujudin ma'a maujin sertane ombak. Segoro sing boten kate ombak niku ahadiyah. artine segara wontene segara itu tidak menimbulkan adanya sesuatu yang lain. Ontene zate Gusti Allah itu tidak menyebabkan tampaknya perkara yang lain. Niku jenenge ahad ya. Bahrun bila maujin. Lek sing wahidia menyatu. Bahrun ma'a maujin. Ono segoro ngetok no ombak. Contone segoro niku mungguh Gusti Allahnya. Maujin niku mungguh liyane Gusti Allah. Ya koyok sing kita unekaken pada kesempatan pengajian yang lain nih kok. Jadi tampaknya sesuatu itu karena ada sinarnya Allah. Kalau tidak ada sinarnya Allah, maka sesuatu yang lain tidak akan tampak. Niki mulai mang rodok tegang. Coba kulo jelentreaken. Ketika manusia mengalami sakit, manusia sakit ditambahaken teng dukun wis tak makan. Ditambah nonang dokter, dokternya sudah tidak mampu lagi. Dibawa ke alternatif-alternatif juga sudah pernah menangani tapi tidak berhasil. Coro akal mentok, wis dak iso waras. Gampang aneh, mati gimana. Tanpa ada ikut campur tangan-tangan lain, kok ternyata wong sing diprediksikan pada hari esok dia akan meninggal, ternyata kok urip. Niki jenenge Allah menampakkan, Allah tampak ahadiahnya. Allah tampak sifat satu nih. Sifat siji nih Gusti Allah niku ngoten. Cari niko kudu dokter sing nangani. Dikowo nang rumah sakit umum. Dikowo nang rumah sakit spesial. Dikowo nang dukun. Dikowo nang alternatif. Dikowo nang tukang pijet. Dikowo nang tukang lentrik. Wis digawa tutuk nang dindi ndak waras. Pol putus asa pun keluargae, aku pasrah nang Gusti Allah. Lu pada saat yang kritis dalam keadaan tidak ada orang yang sanggup untuk mengobati, kok ternyata dia sembuh total, sehat had. Lu niku jenenge ahadiyah. Lah lek sakniki sifat wahidiyah ana wong loro ditambakne nang dokter. Jari dokter muni ngene. Mbah, dan tak tambani. Lek warasiku teko Gusti Allah, Mbak, duduk teko aku. Munine dokter, warase saka Gusti Allah duduk teko aku, niku jenenge Allah menyatu pada kesembuhan orang yang sudah diobati oleh dokter itu tadi. Kok cara kula damel contoh kira-kira ngoten. Dadi sembuhnya orang itu karena Allah menampakkan menyatu dengan obat yang diberikan oleh dokter kepada orang yang sedang mengalami sakit niku jenenge al-wahidiyah. Lelek wis dak ana sing iso nangani. Karepe jarene dokter kok mulih wis dak kena diarepe ki mati. Tutuk ndek omah kok waras gres. Itu namanya ahadiyah. Dan kejadian seperti ini tidak hanya satu dua kali, tetapi sering. Napa kok sering? Ya krana Gusti Allah niku sik ana. Ngoten, Pak. Wong dagang digawa nang dokter kono, digawa nang dukun kono kepengin laris tak payu. Digawa mriko ndak payu, digawa mriko pancet. Jarno wisan wis tak katik dukun-dukunan. Kok malah laris? Niku namanya tampak sifat ahadiahnya Allah. Sifat mulyane Allah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah akan membeber rizkinya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah juga akan mempersempit semua rizkinya kepada orang juga sesuai dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten, kekarpane Gusti Allah niku samonten. Nek wis Allah karep, iku ndak delok nang karep liyane. Sebaliknya kadang-kadang Allah itu nampak no karep ketika Allah itu mempersatukan zatnya dengan barang lain. Menyatukan zatnya karo Gusti, karo liyane Gusti Allah. Kayak dini wong waras, dikei obat waras. Diombeni jamu waras. Disyarati tukune male laris. Disyarati dodolane male laris. Anake disyarati mari payu laki. Asale ndak payu male payu. Ngoten niku jenenge al-wahidiyahnya Allah sedang menyatu kepada apa yang kita lihat dan kita rasakan. wal akwanu utawi piro-piro fa innal haqqa mongko sak temeni Allah zat kang hak subhanahu ma suci al haq indahum monggo ne arifin iku kal bahri koyok segoro, tapi koyok loh nggih, bukan berarti Allah itu sama dengan segoro, ini namanya kalam tamtsil. Lek Allah diarani koyok segoro niku nggih ndak oleh, sebab Allah dawuh laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah. Jadi Allah koyok segoro ing dalem napa nih, nggih ing dalem nika wau, di dalam menyesuaikan takrif dengan ahadiyah dan al-wahidiyah. Wal akwanu utawi piro-piro barang kang mujud iku kal amwaji kaya piro-piro ombak. Alati kang yuhariku hangobakan haeng amwat opo dhalikal bahru mengkono-mengkono sekoro. Faya mongko utaya al-bahru iku laisat ora ono opo al-amwaj. Faya mongko utaya al-amwat iku laisat ora ono opo al-amwaj iku ainuhu kahanane bahar. Wala ghairuhu lan ora liyane bahar. Hadza utawi iki al haqqu kal bahri wal akwanu kal amwaj iku tauhidul arifin, tauhide pira-pira wong kang makrifat karo Gusti Allah. Dadi lek diibaratno kaya-kaya Allah niku minangka segorane, ombak niku minangka makhluk niki. Nah ketika Allah kaya segoro, maka kadang-kadang segoro niku ana ombake. Namanya al-wahidiyah. Kadang-kadang segoro itu tidak berombak sama sekali. Niku namanya ahadiyah. Ngapunten kula mboten saged mengartikan yang terlalu dalam, khawatir keplecuk. Mek ngoten tok pun gampangane. Lek ahadiyah Allah satu. Kalau al-wahidiyah Allah menyatu. Wa qad karrarul musannifu lan kiai musannif molan baleni al-kalama ing pembahasan alaihi ing atase tauhidul arifin fi hadzal kitab. In dalam ikilah kitab. Wa abrozalan mertelakan musonek buing kalam fi ibaratin in dalam biru-biru ibarat. Mukhtalifatin kang bedo-bedo opo ibarat. Muhawilatan krono ngelikerakan. Ala ayu hakiko ingatasiin tonah kekakan sopa musonek. Inda kamu guni siro al-hako ibedengkang hak. Wayubtilalan batalakan sopa musonek. Inda kamu guni siro al-batil yang barangkang batil. Wakot afrodalan temen dewe akan hueng kalam sopo bakduum setengah ulama. Bitaklifi kelawan nganggit. Watakalamalan dawu sopo bakduum ala wahdatil wujud diingatasi wahdatil wujud. Bima kelawan barang lama sidakang orono lelebihan ikum wujud alaihi ingatasi ma. Jadi tauhidul arifin niki sakjanin di kitab meriki niki pun balak-balik diceritakno. Nang kiai musonep. Dan ibaratnya berlainan tapi pengertiannya sama. Perlu nenopo krono manungsoniku kata lain lubuk, lain kepala, lain pula pengertian yang ada di dalam kepala itu. Dipek teko lor ibarat ingetan, dipek teko kidul ibarat ingetan, dipek teko wetan tekon dindiniku ibaratnya berlainan. Itulah tauhidul arifin. Dadi kampangane kula ambek sampean iki nang kiye muson iki didudurno ojo sampe musyrik nang Gusti Allah. Napa kok ngoten? Karena dipandang dari sudut mana saja Allah itu tetap tampak, ngoten lho. Ndak ana istilah ngersula niku mboten wonten. Krana wis diketokno nang Gusti Allah, kiye muson nek didudurno teko wetan, pangeran niku kenek delok. Teko kulon, pangeran ya kenek delok. Teko kidul, pangeran kenek delok. Teko lor, pangeran ya kenek delok. Artine niku ojo sekali-kali kulo kali panjenengan niku mengatakan bahwa asar labet, ngerti labet ta sampean? Bekas dari sebuah pekerjaan itu adalah bekasnya memang betul-betul bekasnya pekerjaan. Ojo sampai muni ngoten. Ana wong nggih sing iso digawe contoh wong berobat niku pun loro ditambani waras. Niki ojo sekali-kali muni teko pil. Ojo sekali-kali muni teko dokter. Dokter itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dokter hanya dibuat diberi akal oleh Allah untuk ngetes, mencoba. Biasanya orang kalau begini sembuh, kalau pakai ini malah makin parah. Itu hanya perkiraan. Mergane sing apik sampean berusaha, ketentuan ini ku positifnya ada di Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya jenengi ikhtiar. Kunna nahkumu bidzawahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukumi berjalan usaha sesuai dengan kemampuan zahir, dan untuk urusan batin niku sing ngurusi Gusti Allah. Kula mbek sampean wis dak melu apa-apa. Sedaya urusane Gusti Allah punan lek sing batin. Nek zahir kula mbek sampean mampu menilainya. Ibaratnya berlainan. Napa perlu nih? Krono kula mbek sampean supaya tahqiq anane Gusti Allah. Tepak sembahyang pian yakin Gusti Allah wonten. Tepak ngeliwet sampean yakin lek Gusti Allah wonten. Jadi nun sewu kadang-kadang zaman-zaman niko ada orang mengatakan ada ilmu hakikat. Teko ndi sampean? Teko sawah. Muni teko sawah iku teko pangeran. Katene apa? Katene macul. Macul apa? Macul pangeran. Itu kalimatnya sebetulnya tidak terlalu salah. Cuma mengetrapkannya niku dipek buntung-buntung. Lek wis jenenge buntung ya keliru. Wong sing jenenge kursi iku lengkap. Onok lungguane, onok sendenane, ya onok sikile. Lek ndak onok sendenane, onok lungguane tok ambek sikil jenenge dengklek. Lek lungguan tok kayu biasa jenenge sirap utawa papan. Nah, kelengkapan niki perlu kula kali panjenengan memperhatikan. Teko ndi teko sawah? Kula apa? Macul. Macul apa? Macul Gusti Allah. Artine macul Gusti Allah, macul sesuatu yang oleh Allah diberi kemauan untuk gelem dipacul, ngoten. Niki lek tauhid kula sampean, lek diculno ya ngoten panjene. Macul apa macul Allah? Mbanyoni apa mbanyoni Allah? Iku jenenge al-ahadiyah. Berdasarkan kitab koyok ngoten. Tapi lek mboten tutuk kelas e aja muni ngono ndak ilo. Semuanya itu perlu kita rilis, perlu kita benahi, perlu kita benekno. Lek jenengan ndak ngerti takono. Ojo sampai muni kursi ki Gusti Allah, yang mboten oleh moro-moro ndak kate digetno teko ngarep, ndak kate diterangno sampean muni kursi ku Gusti Allah. Lho lek padha mek patung. Akhire wong nyembah patung dibenerno, mboten ngoten critane. Bukan kursinya sing Allah. Kemauan yang ada di dalam kursi itu semuanya Allah yang berpengaruh. Ngoten. Lek wis jenenge ahadiyah liyane ndak ana, kuwabe ndek donya niki Gusti Allah kabeh, cuma ketika kita menyembah kita mbayang, lho niku wong mbayang niku ana fekene, ya melok feke sampean. Nek panjenengan melok urusan iki Gusti Allah, melok tauhid, ketika sampean berbicara tentang namanya ahadiyah, Allah satu. Lek sampean berbicara namanya wahidiyah, Allah menyatu. Ngoten to. Ojo di bareng-bareng nongko krono kursi ku Gusti Allah, dengklik Gusti Allah sampean nyembah nang kursi, ya murtad. Merkane dikatakan ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini hanya untuk syariat, untuk mensyariat. Nek asli nih secara tauhid, nek donya niki mboten wonten sing ana Gusti Allah tok. Kula mek sampean niki mek sekedar pengaruhnya saja ombak dari sebuah lautan. Kalau ditanyakan mana lautan, ombak itu lho enggak bisa. Ombak itu adalah diefek dipengaruhi oleh lautan. Lautan menyatu kepada ombak, namanya wahidiyah. Nek ahadiyah lautannya tidak berombak. Nun sewu. Niki rotok jerubuk nggih, ngelu nang endas. Mandar muka kula kali panjenengan ngrungokno pengajian kula niki ojo jero-jero wis sing sakniki niki. Rungokno ngeten tok pun. Panjenengan cek ndak ngelu. Wayub tilain dakal batil, dan agar tampak batillah barang yang betul-betul batil. Waqat afrodau ba'dum bitaklif. Ada juga ba'dum sing damel sebuah karangan dan berbicara tentang wahdatil wujud lah. Menyatunya Allah, menyatunya wujudnya Allah kepada makhluk. Niki wonten ba'dum sing ngarang kitab ngeten iki. Jadi ketoke awak krana Allah menyatu dengan kita. Lek Allah tidak menyatu dengan kita, kita tidak tampak. Itu pengaruhnya kula kali panjenengan niki asline adamun mahdun. Niki dirinci tingkatan dukun, lek dirinci tingkatan ningsor, menungso niku ndak ana. Polahe apa? Masih ana dilungkas mati. Lek pun mati berarti ndak ana. Lah lek wujude Gusti Allah tidak pernah mati, ada terus. Nduk itu yang membedakan antaranya makhluk dengan khalik. Nek Gusti Allah ndak menyatu dengan makhluk, ndak iso ketok makhluk niku. Tapi karena Allah menyatu dengan makhluk, Allah menyatu dengan meja, jangan dikatakan meja ini Allah. Tetapi memang di dalamnya meja itu ada Allah. Dek jerone kursi ini ku ono Allah. Dek jerone watu ku ono Allah. Tapi jangan dikatakan batu itu adalah Allah. Tidak oleh. Di dalam lautan ada ombak. Tapi jangan dikatakan ombak itu adalah lautan. Ombak itu ya ikuis. Ombak itu sing banyu ini ombak, ono banyu ini ombak. Nah, segoro, lah ombak itu ditimbulkan oleh segoro. Tapi jangan sekali-kali mengatakan ombak itu adalah lautan, jangan. Ombak-ombak, lautan ya lautan. Batu-batu, Allah ya Allah. Tapi tampaknya batu itu karena Allah ada di dalam batu itu tadi. Tapi maaf, jangan dikatakan batu itu adalah Tuhan. Tidak boleh. Walaupun kita mengatakan wahdatil wujud, tetap tidak boleh. Lek sampean katene ngomong, watu itu pangeran. Ya tidak boleh, lek buntung ngoten. Lek ndek njero watu niku ana Gusti Allah, nggih. Di dalam batu itu ada Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu adalah batu. Tuhan ada di dalamnya. Makanya Allah tahu, kulinzuru madza fis samawati. Madza fis samawat. Bukan kulinzuru samawat, bukan. Di dalam batu itu ada Allah. Tapi jangan dikatakan Allah itu adalah batu. Batu itu adalah Allah. Mboten oleh. Bapak-bapak, ingkang kawula mulyaken mandhar muga, pangaosan kula kali panjenengan wonten ing saat menika wonten manfaate. Hanya sekedar nangkis mbok menawa sampean meni-meni nerima daya utawa kenal karo uang sing kait kenal mengatakan bahwasanya Allah itu ada di dalam batu dan batu itu adalah Allah, itu keliru. Kalau Allah ada di dalam batu, mungkin itu benar dengan pengertian yang sangat panjang sekali. Panjenengan perlu takon lek ndak ngerti. Lek wis mari takon dijawab kok sih ndak ngerti ae ojo diterusno. Ojo dipaksa. Sampeyan ojo bingung-bingung mikir Gusti Allah, mikir makhluk ae durung tutuk, ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ilmu tauhid niku delokane koyo angel, tapi lek dijerui nikmat. Tapi maaf, nikmat itu bagi orang yang sampai pemikirannya. Lek mboten tutuk pemikirane ojo ditutuk-tutukno. Lalu, lek pun ngomong masalah wahdatil wujud, sampean ngekeki dolen mlebu nang warung. Nang warung dikeki mangan nang sing duwe warung. Sampean ngomong sapa sing ngekeki warung? Yumi sing duwe warung iku. Bener, bener, munggune sampean bener. Tapi lek kita berbicara tentang wahdatil wujud keliru. Sing ngekeki mangan ya Gusti Allah. Lah yumi ku Gusti Allah, duduk ndek jerone yumi niku ana Gusti Allah. Yumi niku ketok mergo Gusti Allah. Yumi niku iso ngekeki sego sampean ya mergo Gusti Allah. Tangane iso ngelungno ya mergo Gusti Allah. Itu adalah perpanjangan daripada kata-kata wahdatil wujud. Ojo ngomong yumi pangeran, dosa. Wah berarti lek ngono sing ngaji ku durung tutuk, pancene durung tutuk. Lan wong tutuk niku ndak kena diceritakno nang wong. Tiang tutuk nang ngomong wahdatil wujud ojo diceritakno nang wong, cekelen dhewe nek nyuruh atine. Urusane sampean dhewe niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten pengaosan ingkang saged kula aturaken mandhar muga tutuk nang ati kula panjenengan sedaya. Kula ambek sampean mandar muka iso menerima faedah dari apa yang saya sampaikan. Sing apik mandar muka ceket nang ati. Sing dak apik mandar muka ndang ilang. Sing dak tutuk mandar muka tutuk. Sing sumpek mandar muka bunga mergo barokai ngaji kitab hikam. Sing susah mandar muka ndang nemu dalan keluar barokai kitab hikam. Sing dagangan mandar muka dipun paringi lancar barokai kitab hikam. Sesuai dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihilangkan oleh kehendak siapapun. Faitu kabeh niku ono ningasani Gusti Allah. Salah luputi omongan kulo mulai saking awal ngantos akhir kulo njuk sepura singkata Pak Bungge. Sakminten pengawasan kulo. Hadanallahu wa iyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.